Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 367. Kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Yang kedua, golongan pertama. Karena ia mengumpulkan dalam hati antara zikrullah atau mengingati Allah dan mengingati setan. Dan sekedar apa yang menyibukkan hati dengan mengingati setan itu mengurangkan dari mengingati Allah. Dan Allah menyuruh makhluknya dengan mengingatinya dan melupakan lainnya, yaitu iblis dan lainnya. Maka yang benar ialah bahwa hamba Allah itu mengharuskan hatinya menjaga diri dari setan dan menetapkan atas dirinya bermusuhan dengan setan. Maka apabila ia beritikad yang demikian, membenarkan dan menetapkan penjagaannya pada yang demikian, lalu ia menyibukkan diri dengan zikrullah dan ia bertelungkup kepadanya dengan semua kemauan, dan tiada tergores di hatinya urusan setan, maka sesungguhnya apabila ia berbuat dengan demikian, sesudah mengetahui permusuhan dengan setan, kemudian tergores setan baginya, niscaya ia terbangun dengan sadar untuk itu. Dan ketika menyadarinya, maka ia sibuk menolaknya dan sibuk mengingati Allah itu tiada mencegah daripada terbangun ketika datang di kaman setan. Bahkan orang itu tidur padahal ia takut daripada hilangnya yang paling penting baginya ketika datang waktu subuh. Maka ia mengharuskan dirinya penjagaan dan ia tidur atas dasar ia akan bangun pada waktu tersebut. Maka ia terbangun pada malam hari berkali-kali sebelum waktunya. Karena ia telah memantapkan dalam hatinya dengan penjagaan. Sedang dia dengan tidur itu lalai daripadanya. Maka sibuknya dengan mengingati Allah itu, bagaimana dapat mencegah bangunnya? Hati yang seperti ini ialah hati yang kuat menolak musuh. Apabila ada kesibukannya semata-mata mengingati Allah Ta'ala dan telah mematikan hawa nafsunya dan menghidupkan nur akal dan ilmu padanya dan menghilangkan kegelapan nafsu keinginannya. Maka orang yang bermata hati atau ahlul basyirah memberi rasa kepada hatinya akan permusuhan dengan setan dan pengintaiannya dan mengharuskan hati itu berjaga diri. Kemudian mereka tiada menyembuhkan diri dengan mengingati setan, akan tetapi dengan mengingati Allah mereka menolak dengan zikrullah itu kejahatan setan. Mereka memperoleh cahaya dengan cahaya zikrullah sehingga mereka dapat menyingkirkan goresan-goresan musuh. Maka contohnya hati adalah seperti sumur yang dimaksudkan membersihkannya dari air kotor supaya terpancarlah daripadanya air yang bersih. Maka orang yang menyembuhkan dirinya dengan mengingati setan, sesungguhnya ia telah meninggalkan dalam sumur itu air kotor. Dan orang yang mengumpulkan antara mengingati setan dan mengingati Allah, sesungguhnya ia telah membuang air kotor dari satu pihak, akan tetapi ia tinggalkan air kotor itu mengalir ke dalam sumur tadi dari pihak yang lain. Maka lamalah payahnya, dan sumur itu tidak akan kering dari air kotor. Dan orang yang bermata hati itu ialah orang yang membuat tutup pada tempat mengalirnya air kotor itu, dan dipenuhkannya dengan air bersih. Maka apabila datang air kotor, niscaya ditolaknya dengan empangan dan tutup tanpa berat, belanja dan tambahan payah. Penjelasan. Keringanan pada maksud melahirkan taat. Ketahuilah bahwa merahasiakan amal itu ada faedah keikhlasan dan kelepasan dari riya. Dan pada melahirkannya ada faedah dituruti orang dan penggemaran manusia pada kebajikan. Akan tetapi padanya bahaya riya. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya kaum muslimin itu mengetahui bahwa merahasiakan itu paling memelihara dua amal. Akan tetapi pada melahirkan itu ada juga faedahnya. Dan karena itulah Allah Ta'ala memujikan di atas rahasia atau disembunyikan amal itu dan di atas terang atau dilahirkan amal itu kepada orang. Allah Ta'ala berfirman, In tuhdud sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu memberikan sedekah dengan terang, itu baik. Dan kalau kamu menyembunyikan memberikannya kepada orang-orang miskin, itu lebih baik untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 271. Melahirkan itu ada dua bagian. Pertama pada diri amal itu sendiri, dan yang lain dengan memperkatakan apa yang diperbuat. Bagian pertama tadi, melahirkan amal itu sendiri, seperti memberi sedekah di muka orang banyak, untuk menggemarkan manusia pada bersedekah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Ansori yang datang dengan membawa satu tempat uang yang penuh uangnya. Lalu berkerumunlah manusia dengan pemberian itu. Tatkala mereka melihatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat sunnah atau tradisi yang baik, lalu dikerjakannya, niscaya baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Diriwayatkan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan berlakulah amal-amal yang lain seperti ini. Seperti sholat, puasa, haji, perang fadilullah, dan lainnya. Akan tetapi, orang mengikuti pada memberikan sedekah atas tabiat atau karakter itu lebih banyak. Ya, bahwa orang yang berperang itu apabila bercita-cita keluar ke medan perang, maka ia bersiap dan mengikatkan kendaraannya sebelum orang banyak untuk membangkitkan mereka bergerak, maka yang demikian itu lebih utama baginya. Karena peperangan itu pada pokoknya termasuk amal perang yang tidak mungkin merahasiakannya. Maka bersegera kepada perang tidaklah termasuk mereklamakan atau mengiklankan. Akan tetapi itu semata-mata menggerakkan orang ramai untuk tampil. Begitu pula orang yang kadang-kadang meninggikan suaranya dalam sholat di malam hari untuk membangunkan tetangganya dan keluarganya, lalu ia akan diikuti pada amal tersebut. Maka setiap amal yang tidak mungkin dirahasiakan seperti haji, jihad fisabilillah, dan sholat jumat, maka yang lebih utama ialah menyegerakan pergi kepadanya dan melahirkan kegemaran kepadanya untuk membangkitkan orang lain dengan syarat bahwa tidak ada padanya campuran riya. Adapun yang mungkin merahasiakannya seperti sedekah dan sholat, maka jika melahirkan sedekah itu menyakitkan hati orang yang disedekahi dan menggemarkan manusia pada bersedekah, maka merahasiakan lebih utama. Karena menyakitkan orang itu haram hukumnya. Maka jikalau tidak ada padanya yang menyakitkan, sesungguhnya berbeda pendapat orang tentang yang lebih utama. Suatu golongan mengatakan bahwa merahasiakan lebih utama daripada melahirkan, walaupun pada melahirkan itu diikuti orang. Suatu golongan mengatakan lagi bahwa merahasiakan itu lebih utama daripada melahirkan, yang tidak ada ikutan orang padanya. Adapun melahirkan, karena ada yang mengikutinya, maka lebih utama daripada merahasiakan. Menunjukkan kepada yang demikian ialah bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh nabi-nabi melahirkan amal untuk diikuti, dan ia mengkhususkan mereka dengan pangkat kenabian, dan tidak boleh disangka bahwa mereka mengharamkan yang lebih utama dari dua amal itu. Dan menunjukkan kepada yang demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Diriwayatkan pada hadis bahwa amal secara rahasia itu dilipat gandakan atas amal yang terang dengan 70 ganda. Dan dilipat gandakan amal yang terang apabila telah menjadi sunnah atau tradisi bagi yang mengamalkannya, 70 ganda atas amal yang dirahasiakannya. Diriwayatkan Al-Bayhaqi dari Abi Darda. Dan ini tiada jalan untuk berselisih pendapat atau khilaf. Sesungguhnya, manakala terlepas hati dari campuran-campuran riya dan sempurna keikhlasan atas suatu pendapat pada dua keadaan, maka apa yang diikuti itu sudah pasti lebih utama. Hanya yang ditakuti ialah timbulnya riya. Dan manakala ada campuran riya, niscaya tiada bermanfaat diikuti orang lain. Dan ia binasa dengan yang demikian. Maka tiada khilaf bahwa merahasiakan itu lebih utama daripadanya. Akan tetapi atas orang yang melahirkan amal itu ada dua hal. Pertama, bahwa dilahirkannya itu di mana ia mengetahui bahwa ia akan diikuti orang, atau ia menyangka yang demikian sebagai suatu sangkaan saja. Dan banyak orang yang diikuti oleh keluarganya, tidak oleh tetangganya. Kadang-kadang ia diikuti oleh tetangganya, tidak diikuti oleh orang-orang pasar. Dan kadang-kadang diikuti oleh orang-orang yang di tempat tinggalnya. Sesungguhnya orang alim yang terkenal ialah yang diikuti oleh manusia pada umumnya. Maka orang yang tidak alim apabila melahirkan sebagian amal taat, kadang-kadang dikaitkan kepada riya dan nifaq. Dan orang-orang yang mencacinya dan tidak mengikutinya, maka tidaklah baginya melahirkan tanpa ada faedah. Dan sesungguhnya sah atau boleh dilahirkan dengan niat diikuti orang atau khutbah dari orang yang pada tempat ikutan terhadap orang yang di tempat ikutan itu. Kedua, bahwa ia mengintip hatinya. Karena kadang-kadang ada padanya kesukaan riya yang tersembunyi, maka mengajaknya kepada melahirkan dengan alasan diikuti orang. Sesungguhnya keinginannya ialah memperlihatkan baik amalnya dan adanya amal itu akan diikuti orang. Inilah keadaan setiap orang yang melahirkan amalnya, kecuali orang-orang yang kuat imannya lagi ikhlas. Dan sedikitlah mereka itu. Maka tiada siogialah orang yang lemah menipu dirinya sendiri dengan yang demikian. Maka ia binasa dan ia tidak merasakannya. Sesungguhnya, orang yang lemah itu contohnya adalah seperti orang yang karang, yang pandai berenang, tidak bertenaga atau lemah. Lalu ia melihat segolongan orang-orang yang karang atau tenggelam dalam air, maka timbul belas kasihan terhadap mereka itu. Lalu ia menuju kepada mereka, sehingga mereka itu bergantungan padanya. Maka binasalah mereka, dan ia pun binasa. karam dengan air di dunia itu kepedihan sesaat. Dan semoga kebinasaan dengan riya itu seperti itu. Tidak demikian. Akan tetapi azabnya berkekalan pada masa yang lama. Dan inilah tempat tergelincirnya tapak kaki abid-abid dan alim ulama. Sesungguhnya mereka itu menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang kuat imannya pada melahirkan amal. Dan hati mereka tidak kuat di atas keikhlasan. Maka binasalah pahala amal mereka dengan riya. Pemahaman untuk yang demikian itu sulit. Dan tempatnya ialah bahwa ia mengemukakan kepada dirinya. Bahwa jikalau dikatakan kepadanya, sembunyikan amalmu. Sehingga manusia mengikuti abid yang lain dari teman-temanmu. Dan adalah bagimu dalam merahasiakan itu seperti pahala memberitahukan. Jika cenderung hatinya kepada adanya dia diikuti orang dan dia melahirkan amal itu, maka penggeraknya itu riya. Tidak mencari pahala, ikutan manusia kepadanya dan kegemaran mereka pada kebajikan. Dan sesungguhnya mereka itu sudah gemar pada kebajikan dengan melihat pada orang lain. Dan pahalanya telah sempurna kepadanya serta merahasiakannya. Maka apalah hatinya yang cenderung kepada melahirkan, jikalau tidak perhatiannya kepada mata makhluk dan memperlihatkan atau berteriak bagi mereka. Maka hendaklah hamba itu menjaga dirinya dari tipuan nafsu. Sesungguhnya nafsu itu banyak tipuannya, dan setan itu mengintip, dan kesukaan pada kemegahan pada hati itu yang menang. Dan sedikitlah amalan zahir itu yang selamat dari bahaya. Maka tiada sia-sialah dipersamakan sesuatu dengan keselamatan itu. Dan keselamatan adalah pada menyembunyikan. Dan pada melahirkan itu banyak bahaya yang tidak kuat menentangnya orang-orang seperti kita. Maka menjaga daripada melahirkan itu lebih utama bagi kita dan bagi semua orang-orang yang lemah. Bagian kedua, bahwa ia memperkatakan apa yang dibuatnya sesudah selesai. Dan hukumnya ialah hukum melahirkan amal itu sendiri. Dan bahaya pada ini lebih berat. Karena biaya bertutur kata itu ringan pada lisan. Kadang-kadang berlaku pada cerita itu tambahan dan berlebihan. Dan bagi nafsu itu mempunyai kesenangan yang besar pada melahirkan dakwaan-dakwaan. Kecuali jikalau berjalan kepadanya riya yang tidak membekas pada merusakkan ibadah yang lalu sudah selesai daripadanya. Maka dari segi ini adalah lebih mudah atau lebih ringan. Dan hukumnya ialah bahwa orang yang kuat hatinya, sempurna ikhlasnya, kecil manusia pada matanya, sama padanya pujian dan celaan mereka, dan ia menyebutkan yang demikian pada orang yang diharapkannya akan mengikutinya dengan gemar pada kebajikan dengan sebabnya. Maka itu boleh atau jais. Bahkan itu disunatkan jikalau bersih niat. Dan selamat niat itu dari semua bahaya. Karena itu menggemarkan kepada kebajikan dan menggemarkan kepada kebajikan itu kebajikan. Dan telah dinukilkan seperti yang demikian dari segolongan ulama terdahulu atau salaf yang kuat imannya. Sa'ad bin Ma'as mengatakan, tiada aku mengerjakan sesuatu salat pun semenjak aku memeluk agama Islam. Lalu diriku berbicara dengan orang lain. Dan tiada aku mengikuti sesuatu jenazah pun. Lalu diriku membicarakan dengan bukan yang ia katakan dan bukan yang dikatakan orang kepadanya. Aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali mengatakan suatu perkataan, melainkan aku tahu bahwa perkataan itu benar. Umar radhiyallahu an berkata, aku tiada memperdulikan bila aku atas keadaan susah atau senang, karena aku tidak tahu manakah di antara yang dua itu yang lebih baik bagi yang lebih baik bagiku. Ibnu Mas'ud berkata, tiadalah bila aku pada suatu keadaan lalu aku bercita-cita supaya aku berada pada keadaan yang lain. Utsman radhiyallahu anhu berkata, tiadalah aku bernyanyi, berangan-angan, dan menyentuhkan zakarku atau kemaluanku dengan tangan kananku semenjak aku melakukan bai'ah atau janji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Yu'la Al-Mausuli. Sajjad bin Aus berkata, tiada aku berkata-kata dengan suatu perkataan pun semenjak aku memeluk agama Islam. Sebelum perkataan itu aku ikat dengan pengikat dan tali hidung selain perkataan ini. Dan ia telah mengatakan kepada budaknya, bawalah kepada kami kain alas meja supaya kami bermain-main atau melalaikan diri dengan kain itu sehingga kami dapati makanan tengah hari. Abu Sufyan berkata kepada keluarganya ketika akan meninggal, janganlah kamu tangisi aku. Sesungguhnya aku tiada berbuat sesuatu dosa pun semenjak aku memeluk agama Islam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, tiada sekali-kali ditakdirkan oleh Allah padaku dengan suatu takdir atau qada lalu menggembirakan aku bahwa ia mentakdirkan itu bagiku dengan sebab orang lain. Tiada yang menjadi keinginanku selain pada tempat-tempat takdir Allah. Maka ini semua adalah melahirkan hal-hal yang mulia, dan padanya tujuan memperlihatkan amal atau berbuat riya apabila datang dari orang yang berbuat riya dengan hal tersebut. Dan padanya ada tujuan menggemarkan atau takhrib apabila datang dari orang yang diikuti orang. Maka yang demikian dengan maksud diikuti orang itu boleh berjais bagi orang-orang yang kuat imannya dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan dahulu. Maka tiada sia-sialah ditutup pintu melahirkan amal. Dan tabiat atau karakter manusia itu menjadi sifat kepada menyukai, menyerupakan, dan mengikuti orang. Bahkan yang dilahirkan oleh orang yang berbuat riya bagi ibadah. Apabila tidak diketahui orang bahwa itu riya, adalah padanya banyak kebajikan bagi manusia. Akan tetapi buruk bagi yang membuat riya itu sendiri. Berapa banyak dari orang yang ikhlas adalah sebab keikhlasannya itu mengikuti orang yang berbuat riya pada sisi Allah. Diriwayatkan bahwa seorang mukhlis atau orang yang taat dan ikhlas melewati orang ramai pada jalan kota Basrah. Ketika itu waktu subuh. Lalu ia mendengar suara orang yang mengerjakan sholat membaca Al-Quran di rumah-rumah. Maka sebagian mereka lalu menyusun atau mengarang buku mengenai detik-detik riya. Lalu mereka tinggalkan buku itu dan ditinggalkan oleh manusia akan kegemaran padanya. Maka mereka itu mengatakan, semoga buku itu tidak dikarang. Maka dilahirkan oleh orang-orang yang berbuat riya pada yang demikian itu banyak kebajikannya bagi orang lain apabila orang tidak mengetahui riyanya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan orang zalim dan dengan golongan-golongan yang tidak berakhlak. Hadis ini terdiri dari dua hadis. Yang pertama diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan yang kedua dari Anas. Sebagaimana tersebut pada hadis-hadis, dan sebagian orang-orang yang berbuat riya itu sebagian dari orang-orang yang menjadi ikutan manusia. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu. Penjelasan, keringanan pada menyembunyikan dosa, kebencian dilihat manusia kepadanya, dan kebencian dicela manusia kepada dirinya. Ketahuilah bahwa pokok pada keikhlasan itu ialah kesamaan batin dan lahir, sebagaimana dikatakan Umar radhiyallahu anhu kepada seorang laki-laki. Haruslah engkau dengan amal lahir atau amal alaniyah. Orang itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah amal lahir itu? Umar radhiyallahu anhu menjawab, yaitu apabila dilihat orang kepadamu, maka kamu tidak malu daripadanya. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, tiada aku mengerjakan suatu perbuatan atau amal di mana aku memperdulikan dilihat oleh manusia kepadanya, selain kedatanganku kepada keluargaku atau istriku, membuang air kecil dan membuang air besar. Hanya ini adalah tingkat besar atau tinggi yang tidak akan dicapai oleh setiap orang. Dan manusia itu tiada terlepas dari dosa dengan hatinya atau dengan anggota tubuhnya. Padahal ia menyembunyikannya dan tidak suka dilihat orang kepada dosa-dosa itu. Lebih-lebih apabila yang digerakkan itu segala yang tergores dalam hawa nafsu dan angan-angannya. Dan Allah Ta'ala melihat kepada semua yang demikian. Maka kehendak hamba untuk menyembunyikan kepada hamba-hamba yang lain, kadang-kadang disangka itu riya yang terlarang, padahal tidak seperti yang demikian. Akan tetapi yang dilarang ialah menutupkan yang demikian supaya dilihat oleh orang bahwa dia itu orang warak yang takut kepada Allah Ta'ala, padahal yang sebenarnya tidaklah dia seperti yang demikian. Maka ini adalah suatu tutup dari orang yang berbuat riya. Adapun orang yang benar dan yang tidak berbuat riya, maka baginya menutup segala perbuatan maksiat. Dan sah atau benar maksudnya pada yang demikian. Dan sah kesediaannya dengan dilihat manusia kepadanya pada 8 segi. Pertama, bahwa ia gembira dengan ditutup oleh Allah kepadanya. Dan apabila terbuka, maka ia bersedih dengan dirusakkan oleh Allah tutupnya itu. Dan ia takut akan dirusakkan oleh Allah tutupnya pada hari kiamat. Karena tersebut dalam hadis, sesungguhnya orang yang ditutup oleh Allah di dunia dosanya, niscaya akan ditutup oleh Allah dosanya di akhirat. Diriwayatkan Abu Hurairah. Ini adalah tutup yang terjadi dari kuatnya iman. Kedua, bahwa ia tahu bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai lahirnya perbuatan-perbuatan maksiat dan menyukai tertutupnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengerjakan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, maka hendaklah ia minta ditutup dengan tutup daripada Allah. Diriwayatkan Al-Hakim. Orang itu walaupun mendurhakai Allah dengan dosa, maka hatinya tiada terlepas daripada mencintai apa yang disukai oleh Allah. Dan ini terjadi daripada kuatnya iman dengan bencinya Allah atas lahirnya perbuatan maksiat. Dan bekas kebenarannya ialah bahwa ia tidak menyukai pula lahirnya dosa itu dari orang lain. Dan ia merasa sedih dengan sebab yang demikian. Ketiga, bahwa ia tidak menyukai celaan manusia kepadanya dengan sebab dosa itu dari segi bahwa yang demikian menyedihkannya, membimbangkan hatinya dan akalnya daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tabiat manusia itu merasa sakit dengan celaan, bertentangan dengan akal pikiran dan membimbangkan dari ketaatan. Dan dengan sebab ini juga, seyogyalah bahwa ia membenci pujian yang membimbangkan dari zikrullah, menenggelamkan hatinya dan memalingkannya dari zikir itu. Dan ini juga dari kuatnya iman, karena benarnya keinginan pada kosongnya hati karena ketaatan adalah dari iman.